Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, telah ada beberapa pertanyaan yang sampai ke meja kami. Pertanyaan pertama, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit 7 garis miring Sidratul Muntaha bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'raj, dan mi'raj itu artinya naik dengan tangga. Maka beliau naik dengan tangga yang dan tentu tangganya adalah tangga gaib yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau untuk dan masuk ke langit demi langit sampai lewat langit yang ke-7, kemudian sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu artinya sidrah itu pohon sidr. Maka di tempat tersebut di atas langit ke-7 ada satu pohon. Ini adalah pohon sidr. Satu jenis pohon. Dan muntaha artinya akhir. Karena pohon tersebutlah akhir makhluk bisa sampai di sana. Tidak ada makhluk yang bisa tidak ada satupun malaikat yang bisa melewatinya lebih dari itu. Pada akhir makhluk bisa melewatinya meskipun dia malaikat. Dan itulah akhir pengetahuan makhluk tentang jagat raya ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperkenankan untuk melewati Sidratul Muntaha, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kemudian menerima perintah sholat 5 waktu. Meskipun terdapat perselisihan di antara para sahabat Nabi, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu melihat Allah langsung dengan mata kepalanya ataukah tidak? Ini yang jelas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah ketika itu. Kemudian ada pertanyaan. Ada seorang yang menyatakan bahwasanya beliau berumur 70 tahun dan sebagian ibadah setelah mendengar pengajian yang baik melalui televisi dakwah, ternyata menyadari bahwasanya sebagian ibadahnya adalah ibadah yang tidak dituntunkan. Maka kemudian terdapat kekhawatiran. Maka jawabannya adalah tidak perlu khawatir. Satu hal yang telah terlanjur terjadi itu karena ketidaktahuan, maka itu satu hal yang Allah maafkan. Maka tidak perlu ada khawatir, gembiralah dengan mendapatkan hidayah, semangat mengamalkan ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pertanyaan tentang sebagian saudara kita yang mengajak sholat ke masjid dengan datang ke rumah-rumah. Tentu mengajak orang pergi ke masjid satu amal yang baik, dan dia datang rumah ke rumah untuk dan mengajak penghuni rumah untuk yang laki-laki untuk pergi ke masjid. Semata-mata hal ini adalah satu hal yang tidak mengapa, satu hal yang tidak salah, satu hal yang baik. Tentu asalkan cara mengajarnya adalah dengan bahasa yang baik dan tidak dengan bahasa yang memaksa. Maka ini adalah kebaikan yang tidak diingkari. Kemudian poin yang kedua adalah mengajak berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain selama beberapa hari. Maka ini ada keuntungannya. Maka jika itu dianggap dan dijadikan sebagai satu hal yang menjadi satu kewajiban, dan orang pun dan dijadikan sebagai satu-satunya cara agar orang menjadi orang yang baik dan mengingkari seakan-akan yang lainnya adalah sesuatu yang tidak manfaat, bahkan mengklaim bahasanya inilah cara Nabi, jika tidak semacam ini bukanlah cara Nabi, maka ini satu hal yang tidak benar, hal yang tidak tepat. Ada orang pergi ke satu masjid untuk satu melakukan satu keperluan, tidak mengapa. Ke satu ustaz di satu masjid isi doa tiga malam di situ, tidak mengapa. Namun karena dia adalah orang yang berilmu dan berdakwah dengan ilmu, karena kaidah penting dalam agama kita tidak boleh bicara tentang masalah agama kecuali dengan ilmu. Jika ada dia adalah orang yang berilmu di satu masjid, dia isi masjid tersebut dengan berbagai macam pengajian, kutub dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah dia sampaikan berdasarkan ilmu, dan yang dia sampaikan adalah ilmu. Maka tentu ini satu hal yang tidak masalah. Kemudian ada permintaan untuk diterjemahkan dan dijelaskan. Kutipan dari ini mukadimah Syarah Lumatul I'tiqad tentang masalah mengutak-atik nama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disampaikan oleh penulis bahasanya menyelainkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tiga macam. Ketika seorang tidak mau mengimani nama Allah sebagaimana apa adanya, ketika Nabi mengatakan bahasanya Allah turun, dia katakan bahasanya yang dimaksud dengan turun itu bukannya dan Allah yang turun, namun kasih sayang Allah yang turun, atau kalimat semacam itu. Ini namanya mengutak-atik sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam bahasa Arab disebut takwil. Maka takwil ada tiga kategori. Yang pertama adalah pelakunya adalah orang yang seorang ulama yang beristihad dan dia telah mencari kebenaran. Niat dia adalah ingin berakidah dengan akidah yang benar, akidah yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ada seorang yang memiliki prinsip, seandainya dia mengetahui kebenaran maka dia akan memeganginya dan tidak akan meninggalkannya. Namun karena keterbatasan ilmu dan faktor yang lain, akhirnya dia terjumus dalam mengutak-atik, mengubah-ubah makna dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hal-hal yang berkaitan dengan Allah, sebagaimana ini terjadi pada sebagian ulama. Maka fahadha ma'fun anhu, maka ini satu hal yang dimaafkan, dia tidak berdosa, maka dia mendapatkan pahala dari istihad yang dia lakukan, sedangkan kesalahan dia termaafkan. Karena ini adalah maksimal dari kemampuan yang beliau miliki. Dan Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah membagi seseorang sebatas maksimal kemampuannya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah manakala menyelewengkan sifat ini terjadi bukan karena ijtihad namun karena fanatisme, karena fanatik dengan pendapat ulama tertentu, atau karena fanatik dengan gurunya, atau karena al-hawa itu artinya hawa nafsu dalam pengertian dia tahu yang benar namun dia sengaja meninggalkannya. Dia ngerti kalau ini salah namun dia nekat melakukannya, ini namanya al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Maka jika karena motivasi semacam ini, maka dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, otak-atik yang dia lakukan itu ada sisi benarnya dalam bahasa Arab. Ada seorang yang tidak menerima kalau Allah memiliki tangan, Allah memiliki yadun. Yang ini karena bukan karena ijtihad, namun sebenarnya tahu salah namun masih nekat, atau karena fanatisme. Dia tahu ini yang benar karena fanatik dengan gurunya, atau yang lain dia kokoh dengan hal tersebut. Namun otak atiknya itu masih ada sisi benarnya. Sisi benarnya semacam ya Allah, dia maknai dengan nikmat Allah. Maka ini makna yang tidak tepat dalam hal ini. Meskipun yadun itu salah satunya dalam bahasa Arab bisa artinya dengan nikmat. Maka ini ada sisi benarnya. Meskipun dalam konteks kalimatnya tidak benar. Namun kalau keluar dari konteks itu memang kadang ada dalam konteks kalimat tertentu, dalam rangkaian kalimat tertentu, yadun artinya nikmat. Mungkin namanya lahwajun filuqoh, ada sisi benarnya dalam bahasa. Itu manakala menimbang memang makna mufrodat ini atau kosakata ini dalam bahasa Arab satu-satunya bisa maknanya seperti ini. Meskipun dalam konteks ini memaknainya dengan makna itu adalah satu hal yang ini namanya lahwajun filuqoh, ada sisi benarnya dalam bahasa Arab, maka ini bukanlah satu hal yang membatalkan keimanan, hanya adalah satu kefasikan, satu dosa. Kecuali jika ada di sana ada makna pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bukan karena istihan, namun karena fanatisme atau karena hawa nafsu, dan tidak ada sisi benarnya dalam bahasa. Sama sekali tidak ada sisi benarnya dalam bahasa. Maka ini adalah kekafiran. Maka misalnya ya Allah diartikan dengan tongkatnya Allah misalnya, ngawur saja, tidak ada yang dun itu maknanya demikian. Maka dalam bahasa tidak pernah ada makna semacam itu. Maka ini kekafiran yang batalkan keimanan, karena hakikat perbuatan ini adalah mendustakan ayat, mendustakan hadis, dan itu sama sekali tidak ada sisi untuk kita bisa memakluminya. Tentang hukum main ke rumah dukun sedangkan dukun tersebut masih famili, maka tergantung tujuan mainnya. Mainnya di situ mau tanya-tanya tentang apa judulnya, di manakah rezekinya, pekerjaan apa yang paling cocok untuk dirinya, bisnis apa yang, atau bertanya tentang masa depannya. Maka jika mainnya adalah diselingi dengan hal-hal semacam ini, maka tentunya adalah satu hal yang telah. Namun jika mainnya adalah tujuannya cuma untuk mendakwainya, untuk mendekatinya dan mendakwainya, maka ini satu hal yang baik. Dan diantara bentuk mengajak kebaikan untuk dakwah, jika perlu dirinci gimana kondisi ketika berada di rumah si dukun, ngapain dia di rumah si dukun tersebut. Atau sekedar di sana dan makan-makan di tempatnya si dukun, maka apa hukum makan makanannya si dukun? Maka nanti perlu dilihat dia punya profesi yang lain atau itu satu-satunya profesinya. Kalau dia punya profesi yang lain, boleh jadi guru plus dukun, atau dia apa pegawai Pemda plus dukun atau yang lain, maka harta-harta yang bercampur, dia punya pendapatan dari perdukunan dan punya pendapatan dari sumber yang halal. Dan harta yang bercampur adalah harta yang halal. Dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang diberi makanan oleh orang Yahudi dan Nabi menerimanya, diundang makan orang Yahudi dan Nabi mendatanginya dan memakannya, dan orang Yahudi sumber penghasilan mereka bercampur, kadang riba ditambah ada sumber yang halal. Namun Nabi tetangga dari orang Yahudi, maka ini dari kalau harta bercampur hukumnya boleh. Mungkin itu satu-satunya profesinya, dia tidak punya pendapatan kecuali dari makdukun, dapat amplop dari orang yang mahal atau apa namanya, biasanya dari orang-orang yang menjadi pasiennya dan nasabahnya. Maka sikap orang adalah tidak memakan makanan yang ada di rumahnya. Seandainya memilih untuk makan, maka ulama berselisih pendapat apakah itu halal ataukah tidak. Pendapat yang paling kuat itu adalah halal, karena dia uang yang dia dapatkan adalah hak untuk dirinya, tidak hak untuk orang lain yang mendapatkan dari orang yang menerimanya. Ketika dia menerimanya dengan cara yang halal, diberi. Adapun uang tadi, uang yang hak untuk dirinya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahul manukahin khabithun, dan upah dukun adalah uang yang hak. Namun ketika ada orang yang mendapatkan hadiah berupa makanan, buah-buahan dan sedekah, maka ini tadi sikap awal, sikap hati-hati adalah tidak menerimanya dan tidak memakannya. Menimbangnya sebagai ulama melarang ya dan mengharamkannya. Namun seandainya dia memakannya, maka pendapat yang lebih kuat wallahu taala alam itu adalah halal untuk dirinya. Untuk orang yang menerima hadiah tersebut. Karena dalam satu kaidah fikih yang mengatakan tabadul asbabil milki ka tabadul a'yan, karena perubahan cara kepemilikan itu sebagaimana perubahan benda, meskipun bendanya itu adalah itu. Ketika ada seorang yang mendapatkan, maka orang kaya itu tidak boleh mendapatkan zakat. Maka ada orang miskin yang mendapatkan uang zakat. Ada orang miskin yang mendapatkan uang zakat. Kemudian orang miskin ini berjual beli dengan orang kaya, maka orang kaya tadi mendapatkan uang yang sama, uang zakat tadi. Apa status uang itu untuk si kaya? Apakah itu haram mengingat itu uang zakat? Zakat, uang ya itu, uangnya tidak ganti. Ataukah menjadi halal karena sebab kepemilikannya berbeda. Untuk si miskin sebab kepemilikannya adalah karena menerima zakat, dan untuk si kaya sebab kepemilikannya adalah karena transaksi jual beli. Maka kaidah dalam ilmu fikih mengatakan tabadul asbabil milki ka tabadul ahyan. Terjadinya perubahan sebab kepemilikan itu sebagaimana perubahan benda. Maka karena sebabnya berbeda, bukan karena menerima zakat atau menjual beli, maka seakan-akan ini adalah benda yang lain. Seakan-akan benda yang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak haram bagi beliau memakan zakat dan sedekah, demikian juga turunan beliau, bahkan keluarga beliau. Bukan anak keturunannya. Maka satu hari Aisyah ini punya budak yang dia merdekakan, namanya Barirah. Barirah mendapatkan sedekah daging. Kemudian sedekah daging ini dia hadiahkan kepada Aisyah. Maka ketika kemudian Nabi masuk ke rumah Aisyah ketika itu, namun Aisyah ketika itu tidak menyuguhkan daging yang telah masak yang ada di dapur pada Nabi, karena Aisyah mengerti ini adalah sedekah. Oh, nasi kepada Barirah sedekah. Namun Nabi tentu mencium baunya, kenapa kok tidak ada suguhan dagingnya? Kok ini kok tanpa daging? Saya mau nyium bau daging. Maka Nabi kemudian mengatakan, mana dagingnya? Kok sering dikasih? Maka Aisyah mengatakan, wahai Nabi, itu sedekah orang kepada Barirah. yang itu kemudian dihadiahkan kepada Nabi, dihadiahkan kepada Aisyah, dan Nabi boleh menerima dan memakan hadiah. Maka Nabi SAW mengatakan, dialah sedekah walah hadiah. Itu adalah sedekah barokah untuk kita hadiah, tidak masalah. Padahal dirinya dan yang itu. Maka kalau melihat sebab barokah mendapatkannya dari sedekah itu haram. Dan ketika barokah memberikannya kepada dan menghadiahkannya kepada Aisyah, maka itu tidak terhitung daging sedekah, namun terhitung daging hadiah dan haram bagi Nabi. Namun alhamdulillah kesimpulannya tidak menerimanya, tidak memakannya jika itu adalah penghasilan satu-satunya, itu yang lebih baik. Batas mana memahami firman Allah yang kurang lebih artinya, dan carilah wasilah-wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena peralasan ayat ini, banyak kaum muslimin yang menjadikan sesuatu atau seseorang yang alim sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Tentang mana ayat wabtaghil wasilah, dan carilah wasilah-wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sepakat ahli tafsir bagaimana itu tafsir Mukathir, wasilah di sini artinya amal saleh. Itulah wasilah satu-satunya, wasilah itu sarana, alat. Itulah alat satu-satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada alat yang lain. Jika orang ingin dekat dengan Allah, alat satu-satunya adalah beribadah kepada Allah, melakukan amal saleh. Namun sebenarnya wasilah dalam bahasa sebagian orang itu adalah kalimat global. Apa yang dimaksudkan dengan wasilah tersebut? Jadi ada kalimat, maka kemudian sebagian kaum muslimin menjadikan seorang yang alim sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan menjadikan apa perbuatan meriil yang dilakukan oleh orang yang menjadikan alim tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah? Jika perbuatan ini adalah dengan belajar kepada si alim, ngaji dengan dia, dan dia jadikan hal tersebut sebagai sarana mendekatkan kepada Allah, maka itu tidak salah. Maka di antara ibadah adalah talabul ilmi. Di antara ibadah adalah talabul ilmi. Maka dia menjadikan alim di sini sebagai guru yang mengajarinya, yang dengannya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan? Karena kata-kata wasilah itu maknanya karet, maknanya alat, sarana. Sarana itu bentuknya apa? Praktek realnya apa yang dilakukan? Bagaimana cara menyikapi masyarakat yang mayoritas masih beribadah dengan adat dan kebudayaan? Maka tentu perlu dakwah, perlu dan dakwah berawal dari pendekatan. Kalau orang terjaga jarak, maka bagaimana mungkin ada dakwah? Tentu pendekatannya adalah pendekatan yang tidak melanggar syariat. Pendekatannya adalah manakala dia tidak sedang melakukan hal yang mungkar dan hal yang salah, tidak dalam kondisi yang boleh dikatakan mubah, boleh jadi berkunjung, boleh jadi ngobrol, boleh jadi yang lain. Dan hal yang paling pokok untuk diobrolkan dan dibicarakan adalah kita dudukkan. Tentu dia adalah seorang muslim atau mengaku sebagai seorang muslim. Maka perlu didudukkan, dibahas tentang pentingnya taat kepada Nabi, bukannya taat kepada Nabi, cinta Nabi. Apa maksud Allah mengutus Nabi? Apakah maksudnya cuma dianggurkan begitu saja dan kita beribadah dengan dasar kemauan, kemarahan saja? Maka ini perlu didialogkan, perlu disampaikan sebagai jembatan untuk pembahasan lebih lanjut. Ini kalau kita sudah langsung pembahasan di inti pokok masalah, yang itu adalah titik beda antara dia dengan kita, ya tentu tidak akan ketemu. Maka perlu disamakan dulu persepsinya, disamakan dulu kaedahnya. Kaedah beragamanya gimana? Beragama itu mengikuti Nabi atau mengikuti Kiai atau mengikuti tradisi? Itu dibahas terlebih dahulu. Apa yang disepakat? Kalau sudah sepakat beribadah itu mengikuti Nabi, kita bicara poin berikutnya nyambung. Kalau sejak awal sudah kiri ke utara itu ke selatan, itu apa bicara? Bicara di situ adalah buang-buang tenaga, buang-buang bau mulut. Apa itu terbuang sia-sia? Karena kaidahnya sudah beda. Ini ibadah itu mengikuti tradisi, ini ibadah itu mencontoh Nabi. Maka ditemukan dulu ini, ditemukan dulu, dibahas lebih dahulu. Apa sih Nabi, gunanya Nabi dituhulkan? Apa pentingnya kita cinta Nabi? Apa pentingnya kita mentaati Nabi? Baru setelah itu kita bahas hal lainnya. Bagaimana cara menguatkan dalam Al-Quran dan hadis sedangkan kita belum banyak menghafalnya, karena banyaknya orang yang menggunakan hadis yang dhaif. Tentu tidak ada dan tidak bukan, dan kita belajar, dan kita belajar sehingga kita punya punya pondasi yang jelas-jelas mapan. Kita bisa membedakan, dan orang itu tidaklah bisa serius belajar Islam kecuali dia mengerti bahasa Arab. Mengerti bahasa Arab, enggak ngerti bahasa Arab, cuma sekedar ya saya pernah dapat dari ustaz saya, pernah dari guru ngaji saya, mana bukunya saya juga enggak tahu, bukunya belum ada terjemahnya, terjemahnya salah terjemah juga enggak tahu. Maka orang itu kalau mau serius belajar Islam, syarat mutlak harus menguasai bahasa Arab. Nanti baru bisa serius belajar Islam. Tanpa itu ya maka sekedar belajar Islam dengannya lumayan baik, ngaji-ngaji, sudah cukup lumayan untuk diri sendiri. Kalau itu dibawa untuk berdiskusi dengan orang lain, diskusi orang lain, apalagi masalah hadis, masalah yang bukan masalah yang ringan, itu butuh kemampuan ilmu yang mapan. Tapi kalau untuk sekedar praktek diri sendiri atau kemudian diskusi dengan orang yang mudah untuk menerima masukan, cukup dengan rajin ngaji, pengajiannya tertata, belajar fikih tertata, belajar tauhid tertata, belajar hadis tertata, dari dasar kemudian meningkat, itu sudah cukup, sangat cukup untuk dirinya dan untuk berdialog dengan orang-orang yang terbuka pemikirannya. Dan kalau untuk berdialog dengan orang yang keras kepala, ngayalan, maka untuk bicara dengan mereka, maka kadar keilmunya, keilmuannya harus lain, berbeda. Masing-masing orang disikapi dengan sikap yang tepat. Anjilna sama nazilahu, dalam satu hadis yang telah didawar, demikian juga Muslim dalam empat di Masyai Muslim. Meskipun hadis ini secara sangat ta'if namun maknanya benar, Nabi katakan posisikanlah orang sebagaimana posisinya. Posisikan orang sesuai dengan posisi dia yang tepat. Ada orang yang tepat cukup dengan kadar ilmuan pas-pasan sudah tepat. Ada yang tidak tepat dengan kadar ilmuan pas-pasan, maka jangan nekat memberanikan diri akhirnya malah TKO kan. malah memalukan. Maka bekali dulu dengan ilmu yang mapan untuk dialog dengan orang-orang yang memang butuh kemampuan khusus. Ada ceramah yang mengatakan kalau minta tolong dengan jin itu tidak termasuk syirik selama tidak meyakininya sebagai Tuhan. Apa yang dimaksud dengan tidak meyakininya sebagai Tuhan? Kalau orang itu beranggapan bahasanya jin yang bisa mendatangkan gempa bumi, jin yang mengatur gunung itu meletus dan tidak, itu termasuk menjadikan dia Tuhan atau bukan? Nanti ternyata pemahamannya nanti boleh jadi karena tidak jelas, kata-kata Tuhan itu tidak jelas. Apa yang dimaksudkan dengan tidak selama tidak menjadikannya dia sebagai Tuhan? Padahal itu telah menjadikannya dia sebagai Tuhan, sebagai Allah. Patung milik jagat raya. Meskipun secara detail kita katakan minta tolong kepada jin itu perlu dilihat gimana caranya dan apa tujuannya. Gimana caranya dan apa tujuannya? Gimana caranya? Caranya pakai sesaji, pakai jumpa, pakai ini mantra-mantra, pakai kemudian ada sesuatu yang harus disembelih, ayam cemani yang hitam semua, atau ada hal-hal tertentu yang lain. Jika dengan cara-cara semacam itu, maka itu syirik, kemusyrikan dalam bentuk beribadah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah. Namun jika caranya tidak demikian, caranya biasa saja, ini ada jin yang di rumah saya sering ngejak ngobrol, nawarkan bantuan, enggak ada ritual apapun yang dilakukan, maka perlu dilihat dia minta tolong tentang hal apa. Tolong ambilkan duitnya bulan, jelas satu hal yang haram. Jika dia minta tolong dalam hal-hal yang tidak, yang hukumnya mubah, maka kita katakan ini jarang berbahaya. Karena ini adalah edisi promo. Ini baru paket promo. Yang namanya paket promo ya gratisan. Nanti yang berbayar belakangan. Nanti yang berbayar belakangan. Setelah dikasih gratisan sekali, dua kali, sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Nah, nanti ada paket berbayar. Pertama kali berbayarnya murah, suruh apa, boleh jadi tidak masalah. Namun, bisa dipastikan. Nanti ujungnya itu adalah berbahaya dengan pembayaran yang sangat mahal. Yang jika hilang dari seseorang tidak ada gantinya. Itu menjual Islam, menjual tauhid. Maka ini satu hal yang berbahaya. Ingat, ini baru paket promo. Dan udah semata-mata dia gratisan karena setan itu untuk menyesatkan manusia bertahap. Setan itu punya strategi, punya trik, punya siasa, gak udah polosan, ayo musuh yuk. Memang ada tahap, ada jangka pendek, jangka menengah, ada jangka panjang. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas serta awal asal kemusyrikan di muka bumi, ada orang soleh, lima orang soleh di kaum Nabi Nuh, Aku Suwa wa Yahus wa Ya'ub wa Nasr. Dari lima orang soleh yang memang beribadah, ketika mereka meninggal dunia, para simpatisannya pada sedih. Maka setan pun datang dan mengajak pada kebaikan dalam bab-bab. Setan mengatakan, kalian sedih, ditinggal orang favorit kalian, idola kalian, panutan kalian, yang kalian adalah, yang orang tersebut sangat penting dalam hidup kalian. Setiap kalian, setiap kali kalian punya masalah, berjumpa dengannya, selesai masalah. Setiap ada problem, setiap lagi lagi iman lagi ngedrop, itu menemuinya maka menyebabkan ngeces iman. Kalian kehilangan orang yang bisa punya fungsi dan peran semacam itu. Maka setan mengatakan, mau aku tunjukkan kepada kalian cara untuk tetap ngeces iman. Cara untuk ngeces iman. Caranya, pernah kalian patung orang tersebut. Tahu orang tersebut di tempat dia biasa duduk-duduk, biasa kalian sowan ke sana. Nanti ketika kalian lagi iman lagi ngedrol, perlu dicas, maka datanglah ke dekat patung tersebut, tafakurlah, ingatlah bagaimana tahap dia luar biasanya dalam beribadah, ingatlah kenangan-kenangan indah bersamanya. Maka, oh iya, bagus juga ya, usulan yang bagus. Akhirnya dibuatlah patung, dan di awal patungnya diadakan sekedar berfungsi untuk ngecas iman. Amal baik kan? Amal baik. Maka setan terkadang mengajak orang untuk berbuat kebajikan, maka kalian adalah berkeloncatan untuk melakukan keburukan. Setan tidak kemudian mesti polos-polosan langsung laki-laki ketemu perempuan, yuk zina yuk, enggak. Masa langsung bawa ketemu langsung itu the point, setan juga ngerti, enggak mempat. Ada tahap, dan tahap minta nomor HP dulu. Nomor minta nomor HP dulu. Iskol-iskol dulu. Iskol-iskol dulu, kemudian boleh jadi SMS dulu. SMS juga yang baik-baik, ngirim habis, ngirim ayat. Iskol juga baik-baik, gugah untuk sholat tahajud. Wah, udah langsung tutup banyak sih, udah. Dan berapa dari SMS, diskot, dan telepon, tentunya apa? Nuntun baca, doa mau tidur. Awalnya, bukan amal-amal soleh semuanya. Amal-amal naik muka. Dapat itu amal-amal. Tiba-tiba loncatan. Untuk mudah, untuk bisa masuk pada tahapan berikutnya, ada tahapan berikutnya. Maka saya ketika itu pada awal pertama kali dibuatnya patung, patung itu cuma fungsinya alat ngecas iman. Orang datang ke situ ketika butuh, ketika iman ngedrop datang ke situ tafakur. Maka setelah generasi ini berlalu, maka setan datang kepada generasi berikutnya. Dulu bapak kalian, dulu simbah kalian, nenek kalian, kakek kalian, itu semua di depan. Di depan patung itu, untuk nyembah patung. Tadi dan diam sesaat kemarin itu tafakur. Ini jadi akhirnya jadi semai di dalam tanpa. Dalam rangka mendekatkan diri kepada patung tersebut. Ini baru tahu wujud setelah 10 tahun. Ini tahu wujud setelah 50 tahun. Setan bisa bersabar 50 tahun untuk mengajak orang baik. Manakala itu adalah batu loncatan menuju keburukan. Bisa bersabar 30 tahun, 40 tahun, dan masalah 50 tahun, no problem. Nanti ada batu loncatan untuk menjumuskan dalam kemusyrikan. Maka kalau setan nawari minta tawaran, memberikan tawaran, saya bisa bantu kamu butuh apa. Daripada ke Palembang naik bis lama, kita gendong. Nanti bisa sama-sama cepat. Semua tawarannya gratisan, karena edisi promo kan. Tunggu nanti, coba tunggu waktunya saja. Ada edisi berbayar ya. Dan setan bisa bersabar berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk sampai pada edisi berbayar. Sebagaimana sabarnya setan puluhan tahun untuk menyesatkan kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena itu maka seandainya tidak ada apa-apa, tidak ada tuntutan ini dan itu, kita katakan tinggal jam ini bahaya. Jika seorang melaksanakan amalan yang sesuai dengan ajaran Nabi tapi dianggap oleh orang sekeliling sebagai sesuatu yang aneh atau menyimpang, tidak sesuai dengan tradisi, bagaimana kita melihat? Menyikapi hal ini adalah cuek is the best. Dablek adalah satu hal yang kadang-kadang baik. Nah, mesti dablek itu tercela. Nah, dablek untuk jadi orang baik itu diperlukan. Cuek itu kadang manfaat. Dan takut komentar itu bahaya. Takut komentar itu bahaya. Yang bikin Abu Thalib bertahan dan bersabar untuk jadi orang kafir itu adalah takut komentar. Abu Thalib faham, ngerti ini hak ajaran Muhammad itu benar. Nah, kenapa dia bertahan di sini? Takut omongan orang. Takut omongan orang. Dia tidak tahan kalau orang pada komentar. Abu Thalib punya syair. Jadi syairnya tersebut dia mengakui agama Muhammad, ajaran tauhid yang dibawa oleh Muhammad, ajaran yang hak. Abu Thalib mengatakan, laqad ra'aytu anna dina Muhammadin min adyani min khair adyanil bariyati dina. Aku ngerti, aku faham, aku yakin agama yang dibawa oleh Muhammad sebaik-baik agama. Laulal malamatu wa makhafatu wa sabatin la ra'aytani sam'an bi dhalika mubina. Wahai Muhammad, seandainya bukan karena takut omongan orang, seandainya bukan karena takut dikutuk tetangga, kemudian mencaci maki aku, kau tinggalkan agama bapakmu, anakku orang aja, enggak menghormati orang tua, enggak menghormati leluhur. Seandainya bukan karena itu semua, lalu aitani samham bidzalika mubina, wahai Muhammad, akan aku lihat kok dia diriku terang-terangan masuk Islam. Namun Abu Thalib itu gak kuat kalau tahu dia dirasani orang, diomong di belakang, ditambah dikutuk orang, kamu mengubah tradisi nenek moyang, tidak cinta leluhur. Khawatir dengan komentar-komentar semacam itu. Maka daripada dapat komentar semacam itu, saya tak pilih kafir. Itu Abu Thalib. Maka terkadang berkewo dengan tetangga, sultan dengan tetangga bahaya, bisa bikin orang kafir. Bisa bikin orang kafir. Abu Thalib kafir gara-gara berkewo. Gara-gara sungkan sama tetangga. Harga mahal sebuah berkewo. Harga terlalu mahal sebuah sungkan. Apa hukumnya minta didoakan oleh orang yang sudah meninggal? Maka orang datang ke kuburan, maka boleh jadi dia datang ke kuburan dan minta, boleh jadi minta kesembuhan, minta rezeki, minta omongan. Makin adalah kemusyrikan, membatalkan iman dengan sepakat para ulama. Namun jika orang itu datang ke kuburan dan minta didoakan karena mau nikah dan minta pengestu, pengestu itu minta doa. Datang ke kuburan, mau nikah, maka mau kawin, besok mau akad nikah, maka sekarang sore nanti sholat kubur sih mbak. Ngapain ke sana? Nyun pengestu mbak, bejang kutune, badai, oma-oma. Maka minta didoakan oleh orang sudah meninggal dunia. Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama, sudah membatalkan iman ataukah tidak. Jika yang boleh jadi Allah Ta'ala pendapat yang tepat dalam hal ini dirinci. Jika orang tersebut melakukan hal ini karena mengambil pendapat yang kuat-kuat yang dimiliki oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia itu mendengar teriakan orang yang ada di samping makamnya, ini ada pendapat sebagian ulama sebesar Ibnu Qayyim. Dan ini yang benar adalah pendapat yang marju, pendapat yang kuat, pendapat yang tidak kuat. maka jika karena keyakinan semacam ini, itu yang mendorong dia untuk minta didoakan, maka ini baru bid'ah dan belum kemusyrikan. Namun jika bukan karena faktor tersebut, bukan karena alasan itu, namun alasan selain alasan ini, maka itu adalah syirkun membatalkan iman. Bagaimana cara menasihati orang yang seperti itu karena itu terjadi pada tetangga saya sendiri? Maka jika memungkinkan untuk dinasihati, maka diingatkan bahasanya para sahabat itu minta doa kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, mereka tidak datang ke kubur Nabi untuk minta doa Nabi. Namun kayak Umar datang ke tempat paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib minta doa paman Nabi. Umar tidak datang ke kubur Nabi, namun datang ke Umar paman Nabi. Kenapa? Karena dia masih hidup. Maka demikianlah yang Nabi turunkan. Demikianlah ya dikenal oleh para sahabat Nabi Rasulullah alaihi wasallam. Siapa yang disebut dengan ahlul bid'ah? Siapa yang disebut dengan sahibul bid'ah? Orang yang disebut dengan ahlul bid'ah itu adalah manakala orang tersebut gemar dengan bid'ah karena al-hawa, bukan karena kebodohan. Dia ngerti tidak seperti ini yang Nabi ajarkan. Dari seperti ini yang Nabi ajarkan. Dan itu telah menjadi prinsip hidupnya, itu menjadi daya dadu, itulah yang dia kembang-kembangkan, itulah yang dia dakwahkan. Jadi bukan ada perkara yang gemar dengan bid'ah karena dia tidak mengerti kalau itu adalah bid'ah, maka amalnya tetap bid'ah, amalnya tetap bid'ah, namun orangnya bukan ahli bid'ah. Maka terkadang perbuatan sama orang itu berbeda. Perbuatannya salah, orangnya tidak berdosa. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan tersebut tidak tahu kalau itu sebagai sebuah kesalahan. Maka bedakan antara penilaian untuk perbuatan dengan penilaian dengan pelaku perbuatan. Tidak semua perbuatan yang buruk itu kemudian pelakunya adalah orang yang buruk dan tercela. Boleh jadi karena dia baru pertama kali masuk Islam, tidak tahu. Boleh jadi karena dakwah belum sampai, dia tidak mengerti. Boleh jadi karena tertipu dengan ulama-ulama hujjah yang ada di sekelilingnya, yang menganggap maka yang dia tahu ini ajaran Nabi, padahal dia ditipu oleh sang kiai dan sang ulama. Maka bedakan antara penilaian untuk pelaku dengan penilaian kepada pelaku perbuatan. Pernyataan kepada perbuatan dan pelaku perbuatan. Boleh jadi ada orang masuk Islam dan dia masuk Islam di negeri kafir, dan orang Islam di sekelilingnya adalah orang-orang yang juga brengsek. Maka dia beranggapan bahwasanya minum khamr mabuk itu tidak apa-apa. Kenapa? Orang Islam juga pada mabuk. Jadi adalah orang yang baru masuk Islam. Maka perbuatannya adalah perbuatan dosa, namun orangnya tidak berdosa. Maka terkadang perbuatan itu berbeda dengan hukum pelaku perbuatan. Perbuatan itu sama dengan hukum pelaku perbuatan, maka perbuatan tersebut dilakukan atas kesadaran, dia ngerti ilmu, punya ilmu, ini salah, namun nekat. Lain halnya dengan orang yang sebenarnya mencari kebenaran, namun salah jalan. Orang yang mencari ajaran Nabi, namun dia disesatkan. Lebih pihak yang tidak bertanggung jawab, karena pihak yang menyesatkan itu tidak akan menanggung, tidak akan bertanggung jawab di akhirat nanti, di akhirat urusannya sendiri-sendiri, dia tidak akan bertanggung jawab. Ada seorang yang belajar dengan dukun untuk memperdalam ilmu. Sebenarnya itu bukan ilmu. Atas alasan apa itu disebut ilmu? Sifat ilmu itu ada pembahasan ilmiah, ada subbahasa yang jelas, bab-bab yang jelas, ada tolak ukur, kaidah ilmiah yang bisa dipakai untuk itu. Maka ilmu ini bukan ilmu senyatanya dia bukan ilmu. Namun apa? Kecuali kalau kita katakan adalah ilmu sihir atau. Namun ilmu sihir disebut ilmu sihir itu karena bukan karena kita mengaku itu adalah sebuah ilmu, bukan ilmu. Mungkin orang menganggapnya itu adalah ilmu yang butuh belajar, ada proses belajar untuk mendapatkannya. Setelah itu dia mau tobat kepada Allah, tapi dia enggak bisa membuang ilmunya. Nah, menurut agama gimana minta solusi dan penjelasannya? Gimana? Untuk? Susu. Yang namanya susu itu sebenarnya benda kari. Maka untuk membuang susunya tadi, bolehkah dia menggunakan dukun untuk membuang susunya? Maka ulama berselisih pendapat sebenarnya tentang hal ini. Orang yang ingin membuang sihir namun dengan menggunakan bantuan tukang sihir, mau menghilangkan susuk dengan menggunakan bantuan dukun, pada dasarnya ulama berselisih pendapat. Pendapat yang paling kuat, hal ini tidak diperkenankan. Dan ini yang disebut dalam bahasa Nabi, dalam hadis disebut dengan istilah nasyah. Dan Nabi katakan, dan Nabi SAW larang nasyah, menghilangkan sihir dengan sihir, menghilangkan susu atau yang lain dengan bantuan dukun. Karena ini terlarang menurut pendapat yang paling kuat, maka dia tidak boleh minta bantuan dukun, tukang sihir untuk menghilangkan susu. Sehingga yang dia lakukan adalah tentu mendekatkan diri kepada Allah, minta sungguh-sungguh kepada Allah agar Allah mudahkan, Allah bantu untuk hilangnya benda tersebut. Dan setiap ilmu sihir itu umumnya ada hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang tidak boleh dilanggar, itu dilanggar saja. Bagian langgar tersebut, maka nanti akan menjem dan tidak manfaat apa yang dijalankan. Demikian juga dia bisa kemudian rutin membaca berbagai macam ayat atau surah dengan niat untuk menghilangkan pengaruh jin yang pernah ada pada dirinya itu dari dirinya. Apa hukum wanita haid datang bulan membaca Al-Quran? Wanita haid membaca Al-Quran itu ada dua macam. Pertama membaca dengan memegang mushaf, dan yang kedua membaca tanpa memegang mushaf. Yang pertama membaca dengan memegang mushaf Al-Quran, maka mayoritas ulama, ujung ulama menilai hal ini adalah sebagai satu hal yang terlarang. Oleh karena itu, kita sarankan untuk tidak melakukannya. Kemudian yang kedua adalah wanita haid membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Maka tanpa memegang mushaf itu ada dua macam. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan hafalan. Membaca Al-Quran dengan hafalan, demi hukumnya boleh menurut pendapat yang paling kuat, karena tidak terdapat dalil kuat yang melarangnya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran tidak dengan hafalan, namun yang dipegang bukan mushaf Al-Quran. Apa yang dipegang? Quran terjemah. Quran terjemah. Karena yang dimaksud dengan mushaf Al-Quran adalah satu buku yang seluruhnya isinya adalah Al-Quran yang berbahasa Arab, atau isiannya yang berupa Al-Quran lebih banyak daripada yang bukan Al-Quran. Sebagai mushaf di tempat kita ada pelajaran tajwid, ada kata pengantar menteri agama atau lajim tasrih atau yang lain. Maka ini Al-Quran mempercampur dengan bukan Al-Quran, namun Al-Qurannya lebih banyak. Maka itu statusnya mushaf. Jadi kalau terjemah Al-Quran bisa dipastikan dia bukan mushaf. Maka jika membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf dengan memegang Al-Quran terjemah, maka hukumnya boleh. Dan itu yang lebih disarankan, minimal dalam rangka keluar dari masjid ulama atau pendapat mayoritas ulama yang melarang kalau dengan langsung dengan mushaf. Apa hukum ziarah kubur pada waktu menjelang Ramadan atau menjelang hari raya, meskipun hanya sekedar membersihkan rumput di makam dan mendoakan mayit? Jika ini adalah berangkat dari asumsi, berangkat dari anggapan bahasanya inilah waktu terbaik, waktu afdal untuk ziarah kubur, maka ini tidak dimana. Nah, jika hal tersebut karena itulah pas longgarnya, kalau cuma super sibuk, tidak pernah ada waktu kecuali menjelang lebaran, itu satu-satunya waktu longgarnya, tidak ada waktu longgar yang lain. Tiap tahun yang waktu longgarnya cuma di situ. Seandainya ada orang kayak gitu di sini, baik-baik, memang tidak ada ya. Maka jika memang itu karena itulah satu-satunya waktu yang sempat untuk dia, itu memang longgarnya, maka insya Allah tidak apa. Tapi jika dia punya banyak waktu longgar, banyak pilihan waktu longgar, namun dia ngepaskan, selalu dia ngepaskan jalan kubur menjelang lebaran atau habis sholat Id, maka kita katakan kenapa harus dipaskan hari ini? Ada apa Anda dengan hari ini? Itu kok selalu lepaskan tiap tahun, selalu hari-hari ini mesti ada sesuatu. Ada sesuatu. Karena tidak mungkin orang itu melakukan sesuatu yang tidak logis, kecuali pasti ada itikoh. Di kaidah jiwa manusia, sifat manusia tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak logis kecuali karena dia punya etika, punya keyakinan tertentu dengan sesuatu. Kalau tadi alasannya logis karena itulah sempatnya, itulah waktu longgarnya, tidak apa-apa. Nah, kalau itu bukan, dia tidak punya alasan logis untuk selalu menjelang hari raya atau setelah selesai sholat Id, maka ini pasti ada etikot macam-macam tentang hari ini dan hubungannya dengan ziarah kubur. Dan jika etikot macam-macam ini perlu diungkapkan dan perlu ditanya apa dasarnya. Jika tanpa dasar, maka ini tidak dimaknakan. Tidak ada dasarnya dari Nabi, tidak ada dasar dari Quran dan hadis, maka ini satu hal yang kurang. Menyimpan uang di satu usaha yang ditentukan bunganya umpamanya 10%, bagaimana kamu menurut Islam? Maka 10% itu 10% dari modal yang disuntikkan ataukah 10% dari bersih keuntungan? Maka jika 10% tersebut dari modal yang disuntikkan, ini ada satu usaha dan kita memberikan suntikan modal untuk usaha tersebut. Ini ada usaha, ada berjalan, dan aset nilainya 5 juta. Dan kita kasih suntikan 5 juta. Dan 10% ini dari mana? 10% ini, jika 10% itu dari 5 juta yang disuntikan, maka hukumnya haram dengan status riba. Karena hakikat yang terjadi adalah utang-utang yang membuahkan keuntungan. Dan kaidah yang disepakati oleh seluruh ulama, kullu qawtin jara naf'an fa huwa riba. Setiap transaksi yang hakikatnya adalah utang-utang namun menghasilkan keuntungan finansial, maka keuntungan finansial itu adalah riba. Namun jika 10% tadi dari keuntungan bersih, maka setelah jalan 3 bulan dihitung, oh ternyata ada duit 20 juta, maka 20 juta itu, maka kita kembalikan 20 juta itu sudah untuk bayar karyawan dan yang lainnya. Ada duit, ada nilai aset dan uang 20 juta. Nah, dari 20 juta itu kemudian kita kembalikan dulu atau dianggap kita kembalikan. Dianggap kita kembalikan, maka 10 juta kita sisihkan. Aset dan uangnya ini dianggap bernilai 10 juta. Maka sisa 10 juta, nah, 10 juta ini itulah yang dibagi. Begitu ini berdasarkan keuntungan 10% dari keuntungan. Jika itu 10% dari keuntungan atau 20% dari keuntungan, maka ini adalah bagi hasil yang dituntutkan. Dan ingat, bagi hasil kok nanti mengalami kerugian, maka ya juga ikut berbagi kerugian sebesar modal yang disetorkan. Kemarin 5 juta itu 5 juta, ini 3 bulan berjalan, 2 bulan berjalan, kok sekarang uang dan aset tinggal 8 juta. Ya sudah, karena kemarin 50-50, maka sekarang posisi keuangannya, ini yang ngasih suntikan itu statusnya punya 4 juta, itu juga punya 4 juta. Dan perlu diketahui, kaedah investasi berbeda dengan kaedah riba. Kaedah riba, cara fikir riba, bagaimana saya dapat untung tanpa mungkin rugi. Ini kaedah riba. Setiap ada usaha, kok mengandung hal ini, curigai. Itu riba. Tertuduh riba. Dicurigai sebagai riba. Karena kaedah investasi, orang itu mungkin rugi, mungkin untung dan mungkin rugi. Tapi jika pola pikir seorang itu, gimana saya untung dengan 0% kemungkinan rugi? Ini kaidah riba. Dan inilah prinsip dasar yang penting. Maka jika ada usaha untuk mengandung hal ini, bisa ditengarai, bisa dicurigai, ini sebenarnya adalah riba. Masalah utang yang tidak dibayar, maka jika tidak dibayar padahal mampu membayar, maka ini tentu kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, matlul ghani dzulmun. Menunda-nunda melunasi utang dan mampu untuk melunasi utang adalah sebuah tindakan kezaliman. Namun jika karena ketidakmampuan, memang asli karena tidak mampu, bukan karena tidak mau, karena memang klaim tidak mampu, maka pemberi utang itu diberi oleh Allah dua pilihan. Beri waktu dia sampai mampu. Wa in kana du'usatin fa nadhiratun ila maisarah. Jika memang orang yang berutang itu tulen asli dalam kesulitan keuangan, maka wajib kalian beri waktu sampai dia lunas. Hukumnya wajib. Diberi waktu, jika tidak, Allah katakan wa anta shaddaqu khairul lahu. Kalau dibuktikan saja utangnya, lebih baik. Dan orang tadi adalah orang yang jika memang kesulitan untuk bayar utang, dia diantar orang yang berhak untuk dapat zakat. Dia boleh cari uang zakat untuk melunasi utang. Bagaimana jika seorang muslim yang tidak mau mengajak orang lain untuk bersama-sama taat, apakah dapat muka Allah apakah tidak apa-apa? Maka perlu dilihat apakah masyarakatnya, lingkungannya itu masih memerlukan adanya orang yang mengajak-ajak ataukah tidak. Karena tugas mengajak-ajak dakwah hukumnya fardu kifayah. Tidak semua harus mengajak. Ini ada 5 rumah, 4 rumah orang taat, 1 rumah orang tidak taat. Itu tidak harus semuanya datang aja. Masih beli ya. Ini sudah ditatangin yuk. Datangin lagi yuk. Majuin ya. Maka perlu dilihat juga sudahkah ada orang yang mencukupi untuk melaksanakan ajak-ajak untuk kebaikan. Jika sudah ada, ya tidak apa-apa. Namun jika dia tidak bergerak, maka tidak ada yang mengajak, maka dia berdus. Karena dakwah untuk dia, ini jadi fardu ain. Karena satu-satunya dialah yang memungkinkan untuk mengajak orang pada kebajikan. Ada pertanyaan tentang tuduhan sebagian orang dengan pihak-pihak tertentu dituduh sebagai Wahabi dan tak penjelasan tentang apa itu Wahabinya. Maka Wahabi diambil dari kata-kata Wahab, dan Wahab nama Allah Subhanahu wa taala, artinya zat yang Maha Pemberi. Maka Wahabi artinya mengikut Allah. Siapa yang enggak mau? Semua orang wajib jadi Wahabi. Fardu ain atas setiap muslim jadi Wahabi. Dari Allah. Jadi pengikut Allah Subhanahu wa taala. Namun tuduhan Wahabi digunakan oleh sebagian orang sebagai amunisi untuk memberikan tuduhan kepada orang yang anti syirik, anti bid'ah. Makanya ada ujian untuk orang yang dituduh. Maka itu adalah berarti pengakuan dari si penuduh kalau orang dituduh itu anti syirik, anti bid'ah. Karena inilah gelar yang diberikan kepada semua orang yang anti syirik, anti bid'ah. Gelarannya di mana-mana, di seluruh dunia, ya digelar itu lah. Maka berbahagialah orang yang diberi tuduhan bahagia. Bergembiralah Anda dan berbahagia. Dan katakanlah alhamdulillah, lingkungan saya mengakui saya adalah orang yang semangat, getol, anti syirik, anti bid'ah. Selamat untuk Anda. Ada pertanyaan tentang seorang muslim, apa mungkin yang lebih tepat saya katakan orang yang mengaku muslim, dia tak mengerjakan ibadah namun tetap memuji harta dengan mencari pesugihan, malah dia juga meminta bantuan makhluk gaib, hukumnya apa? Tidak ada pesugihan kecuali dengan melakukan kemusyrikan. Tidak ada pesugihan kecuali melakukan kemusyrikan. Tidak ada pesugihan kecuali dengan mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan kepada jin dengan berbagai macam bentuknya. Boleh jadi dengan tumbal, maka boleh jadi tumbalnya manusia. Boleh jadi tumbalnya anaknya sendiri. Atau jika tidak, maka dia harus mendekatkan diri kepada jin dengan menyembelih binatang tertentu. maka tidaklah dijumpai kesugihan kecuali dengan menggadaikan iman, dengan membuang iman. Oleh karena itu, maka tadi saya katakan ketika baca pertanyaan, maka yang tepat dia bukanlah seorang muslim, namun seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, padahal dia telah batalkan keislamannya dengan perbuatan yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah. Dia rajin beribadah, rajin beribadah. Maka kita katakan saat jadi orang musyrik itu rajin beribadah kepada Allah. Nah, orang musyrik adalah orang yang menduakan Allah dengan selainnya. Rajin sholat, rajin puasa, dan juga rajin ibadah, rajin nasi sesaji. Itu musyrik. Kalau dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, orang kafir. Orang kafir. Dia tidak menduakan Allah, enggak, dia juga enggak sembah Allah. Namun orang musyrik yang menduakan Allah, nyembah Allah, yes. Nyembah jin, mungkin. Maka itulah orang yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dobel, enggak cukup dengan beribadah kepada Allah, ada dobelan yang lain. Itu di masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian. Abdul Qadir Jilani seorang ulama ahli fikih mazhab Hambali, kemudian ada seorang ulama sekaligus ahli ibadah. Samping dia adalah seorang yang berilmu, gemar dengan ilmu, dia juga adalah seorang yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dan ini satu hal yang tidak bukan satu hal yang banyak dijumpai. Biasanya orang itu gemar ibadah, ilmunya pas-pas, orang yang ilmunya menonjol, ibadahnya juga tidak begitu kencang-kencang banget. Namun menggabungkan antara semangat menuntut ilmu belajar yang tinggi dan semangat beribadah yang juga luar biasa, ini satu hal yang cukup, ada satu hal yang tidak sedikit, satu hal yang tidak banyak. Oleh karena itu, maka banyak orang yang jadi penggemarnya, banyak orang yang kemudian mengidolakannya. Maka pada dasarnya jika sekedar kagum, menghormati, memuliakan, kami adalah ulama orang soleh, tak wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Namun, bagaimanakah yang penting adalah bagaimana bentuk penghormatannya? Adakah penghormatan dia bertentangan dengan syariat atau tidak? Jika dia memberikan penghormatan dia lewat batas dengan memberi pujian-pujian yang lewat batas, maka ini tidak dibenarkan. Maka di antara hal yang terlarang adalah al-itok, adalah memberikan pujian berlebihan kepada orang yang dikagumi. Dan Nabi telah jauh-jauh hari telah berpesan, latatuni kama atau bin nasar isa bin al-laya. Janganlah kalian suka memujiku berlebihan. Karena itulah yang jadi akar asal muasal kesesatan orang-orang yang sekarang yang memberikan pujiannya lewat batas kepada Nabi Isa, akhirnya sampai menjadikan Isa sebagai anak Allah atau bahkan Allah itu sendiri. Maka gimana bentuk ketakumannya, gimana bentuk penghormatannya, itu yang perlu dilihat. Kalau sampai dan memberikan pujian-pujian yang tidak wajar, sampai memberikan sifat-sifat Allah kepadanya, menganggap beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati, menganggap beliau adalah bisa membalikkan orang yang hidup. Ada cerita bahasanya ada satu seorang muridnya Sadiq Qutb Jilani datang kepada beliau menangis-nangis, Kenapa? Karena anaknya meninggal dunia atau orang tua meninggal dunia, maka kemudian minta tolong pada saat itu dan jalani, maka beliau pun menyakupinya, ya sebentar. Maka beliau kemudian mengejar malaikat. Maka beliau kemudian mengejar malaikat al-maut, malaikat kematian, yang ketika itu membawa keranjang berisi nyawa banyak orang yang baru saja dicabut. Maka keranjang itu direbut oleh satu kodir berjalan dan tumpah. Tumpah dan kembali kepada jasadnya masing-masing, jadi hidup semua lagi, termasuk anak atau orang tua dari muridnya satu kodir jilani. Ada cerita semacam ini disebarkan pada satu kodir jilani. Ada cerita dusta, karangan orang yang kagum kelewat batas, overdosis dalam mengagumi beliau sehingga sampai derajat putus. Maka ada cerita karangan 100% tulen bohong. Meskipun cerita ini dibaca oleh sebagian orang di malam-malam tertentu dengan acara disebut manakiban, karena salah satu isi buku manakib ada cerita tadi, ada di situ cerita tentang satu kodir melebut keranjangnya malam-malam penuh malaikat kematian. Ya demikian. Demikian majelis yang kedua kita, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa alimna wa anfa'na ala antana. Nanti habis sholat asar istirahat, nanti kembali habis maghrib sampai habis isya. Itu pun kalau yang menginginkan tambahan ilmu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.